الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله حاضرين جماعة سكليان رحمني ورحمكم الله. Kita telah lalui hadis Abu Hurairah tentang 7 golongan orang-orang yang dilindungi Allah, dinaungi dengan naungannya di hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh kembang dalam ibadah kepada Allah, lalu seseorang yang hatinya selalu tergantung di masjid, lalu 2 orang yang saling mencintai karena Allah, karenanya mereka bertemu dan dalam itu pula mereka berpisah dengan kematian. Lalu seorang lelaki yang diajak oleh seorang wanita yang cantik dan punya kedudukan untuk berbuat haram, lalu dia katakan, aku takut kepada Allah. Kemudian orang yang bersedekah dia sembunyikan sehingga tidak diketahui tangan kirinya apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir, orang yang mengingat dosa-dosanya dikala sendiri, takut kepada Allah dan dia menangis karenanya. Tentang masing-masing dari 7 golongan ini telah kita lalui satu persatu. Tinggal yang para ulama sebutkan di dalam hadis ini penyebutan rajul, penyebutan seseorangnya, ini seorang lelaki, karena semuanya adalah terkait seorang lelaki. Ini para ulama sebutkan tidak ada mafhumnya, dalam pengertian ini makhrajul ghalib. Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam karena begitu keumumannya, tidak berarti terkhusus fadilahnya. Keutamaan-keutamaan itu tidak terbatas hanya untuk mereka. Dengan demikian, wanita pun masuk di dalam makna hadis yang Rasulullah sebutkan. Semuanya kecuali yang memang syariat menentukan di situ beda antara lelaki dengan wanita. Antara lain yang beda, yang pertama, imam adil, pemimpin yang adil. Karena wanita bukan menjadi tugas dan wewenang dia untuk memimpin. Kalau yang dikehendaki kepemimpinan besar, artinya itu raja, menteri, presiden, gubernur, dan semisalnya, maka dia gak masuk dalam pengertian hadis ini. Yang pertama, imam adil, karena itu khusus bagi kaum lelaki yang memimpin. Bahkan Rasul mencela SAW, jika suatu kaum dipimpin oleh wanita, tidak akan mereka jaya. La yuflihu kaum walau amrohum imro'ah. Tidak akan jaya kaum yang kepemimpinannya diberikan kepada seorang wanita, kecuali kalau yang dimaksud kepemimpinan, kepemimpinan terbatas. Artinya itu dalam wewenang wanita, masih dibenarkan oleh syariat. Maka masuk di dalam hadis ini. Misalnya, dia seorang ibu dan dia punya anak dan mendidik mereka dengan baik, adil kepada mereka semua sebagai bawahannya, layaknya seorang ibu sebagai orang tua. Dia berusaha adil kepada anak-anaknya semua dalam segala hal, maka bisa masuk dalam hadis ini, imam adil, tapi dalam skop kecil, bukan imamah kepemimpinan besar seperti yang tersebutkan sebelumnya. Begitu pula yang kedua, orang yang tergantung hatinya dengan masjid, ini juga khusus bagi lelaki. Wanita tidak masuk di sini, karena bagi wanita Islam mengajarkan sholat dia di rumah itu lebih afdol baginya daripada dia sholat di masjid. Maka untuk yang ini tidak masuk perempuan. Agar tidak difahami Usama saja berarti termasuk golongan yang dinaungi Allah, kalau perempuan ini tergantung hatinya dengan masjid, selalu ingin ke masjid, selalu ingin ibadah, menjalankan 5 waktu di masjid. Tidak, karena sebaliknya justru syariat mengajarkan sholat dia di dalam rumahnya itu lebih afdol dan lebih baik baginya. Adapun yang lain sama antara laki dan wanita, termasuk kalau hadis menyebutkan seorang laki yang diajak zina oleh seorang wanita cantik dan berkedudukan, dia tolak dan dia katakan aku takut pada Allah, maka begitu pula wanita sama. Wanita diajak oleh seorang lelaki yang mungkin saja tampan, bagus bodinya, punya kedudukan, kaya dan semisalnya, dan dia tolak, dia takut kepada Allah, maka masuk dalam hadis ini, termasuk golongan yang dinaungi oleh Allah SWT. Begitu pula dua wanita yang saling mencintai karena Allah, muslimah yang satu dengan muslimah yang lain, karena Allah mereka bertemu dan terpisahkan dengan kematian juga di atas itu. Begitu pula yang menangis ketika sendiri mengingat dosa-dosanya. Asyaitu itu yang para ulama sebutkan terkait hukum wanita di dalam hadis ini. Kemudian Nawawi bawakan wa an Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah SAW innal muqsitin indallah ala manabira min nur alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Rawahu Muslim. Rasulullah sebutkan orang-orang yang adil di sisi Allah di akhirat kelak, mereka di atas tempat yang tinggi dan itu dari cahaya. orang-orang yang adil dalam hukumnya, pada keluarganya dan orang-orang yang dia pimpin, yang dalam kepemimpinannya. Karena hadis tentang pemimpin yang adil. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Disebutkan pula lafadz hadis di Muslim, innal muqsitin 'indallah 'ala manabir min nur 'an yaminir rahman wa kilta yadayhi yamin alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Orang yang adil di sisi Allah di atas tempat tinggi dari cahaya, di sebelah kanan Allah, dan kedua tangan Allah adalah kanan atau penuh barokah, yaitu orang-orang yang adil dalam hukum mereka dan pada keluarganya, juga kepada setiap yang dia pimpin, dia adil. Hadis sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan adillah, karena sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang adil. Ala manabir min nur, mereka di atas manabir. Manabir jamak dari mimbar. Disebut demikian karena mereka tinggi, dan mimbar disebut mimbar karena dia tinggi. Posisi khatib tinggi karena dia menaiki jenjang yang ada di mimbar itu, sehingga dia di atas, terlihat oleh seluruh jamaah yang ada mendengar khutbahnya. Al-muhim itu manabir. Ada kemungkinan, kata Qadhi Iyad, betul-betul itu mimbar yang Allah ciptakan untuk mereka di akhirat kelak. Kemungkinan kedua, manabir di sini kinayah tentang makna derajat yang tinggi, bahwa mereka mendapat derajat tinggi, posisi tinggi di sisi Allah, di sebelah kanan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana hadis sebutkan. Hadis tentunya jelas menunjukkan keutamaan adil. Adil pada keluarga, istri, adil pada anak-anak, adil kepada setiap orang yang dia pimpin. Keutamaan besar tentu menunjukkan amalannya pun besar bagi orang yang berusaha selalu untuk adil kepada istrinya, kepada anaknya, dan kepada setiap yang dia pimpin. Dari kepemimpinan skup kecil terus sampai ke atas, sampai pucuk pemimpin, kepemimpinan tertinggi, entah itu raja atau presiden atau semisalnya. Memang dia membawai, punya anak buah, punya bawahan, punya orang-orang yang dia pimpin. Butuh keadilan dalam segala tindak tanduknya, hukumnya, ketentuan-ketentuannya adil. Kalau itu konteks suami istri, adil sebagaimana seorang suami menuntut untuk mendapati hak-haknya, maka dia pula harus adil memberikan hak-hak istrinya. Sebagaimana dia sebagai orang tua menuntut agar anaknya berbakti kepadanya, berbuat baik, maka dia pun sebagai orang tua harus berbakti kepada anaknya, berbuat baik kepada mereka dalam perkara dunia, terutama dalam perkara agama dan akhirat mereka. Al-Muhim adil dalam segala urusannya. Sebagian orang tua gak adil, hanya mementingkan hak dia, kewajiban si anak, sementara itu hak anak dia abaikan dan dia sia-siakan. Begitu pula suami tidak adil, dan banyak dari mereka tidak adil kepada istrinya, hanya menuntut hak-hak dia, karena itu kewajiban seorang istri, tetapi dia tidak mau menjalankan kewajiban dia sebagai seorang suami. Padahal Allah sebutkan walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, dan bagi istri-istri kalian hak sebagaimana mereka punya kewajiban dengan yang ma'ruf. Maka hendaknya ingat setiap orang tua maupun suami, apalagi itu kepemimpinan yang lebih besar, bahwa jika kamu adil dalam segalanya, maka keutamaannya di yaumul qiyamah, kamu akan mendapat tempat tinggi di sebelah kanan Allah, tempat yang Allah ciptakan dari cahaya sebagai balasan dari keadilan mereka. Nas'alullah min fadlih. Wa an Auf ibn Malik qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan dari Auf bin Malik berkata, aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa shiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Rasulullah sebutkan sebaik-baik pemimpin kalian mereka yang kalian cintai dan mereka pun cinta kepada kalian. Kalian berdoa untuk mereka kebaikan, mereka pun juga berdoa kebaikan untuk kalian. Sejelek-jelek pemimpin kalian yang kalian benci, dan mereka pun membenci kalian. Kalian laknati, doa kejelekan, dan mereka pun melaknati kalian. Qulna, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nunabiduhum? Bagaimana nasihatmu jika pemimpin kami tipe yang kedua, sejelek-jeleknya pemimpin yang kami benci dan membenci kami, melaknati kami dan kami laknati dia, hubungan yang tidak harmonis, apakah kami lawan mereka, kami tentang? Qala la ma'aqamu fikumus salah, la ma'aqamu fikumus salah. Rasul jawab, jangan ditentang selama mereka masih menegakkan sholat pada kalian. Jangan selama mereka masih menegakkan sholat pada kalian. Hadis sahih Muslim. Di dalam hadis Rasulullah membagi secara umum pemimpin itu menjadi dua. Yang pertama, yang dicintai oleh rakyatnya, bawahannya, dan mereka pun mencintai bawahannya, rakyatnya. Maka kalau itu dari rakyat, sangat bernasehat kepada pemimpinnya. Tahu itu enggak baik, maka mereka sampaikan dengan cara yang bijak, terhormat, arif. Begitu pula pemimpinnya bernasehat kepada rakyatnya, ini madarat, ini bahaya, diingatkan. Ini baik, ini maslahat, dianjurkan. Dan di dalam hadis Allah telah sebutkan orang yang menjalankan kewajiban agamanya, perintah Allah, maka Allah akan cinta kepadanya. Dan kalau Allah sudah cinta, Allah panggil Jibril. Allah kabarkan bahwa aku cinta kepada fulan. Kemudian diletakkan qabul. Dia diterima di muka bumi, disenangi, dicintai. Maka dia dicintai oleh penduduk bumi, oleh rakyatnya terutama. Demikian mereka mendoakan kebaikan untuk kalian, kalian pun mendoakan kebaikan untuk mereka. Doa kebaikan untuk pemimpin secara umum, agar Allah selalu beri mereka taufik, hidayah kepada yang terbaik untuk mereka, untuk negerinya, untuk rakyatnya, agar Allah berikan kepada mereka bitanah salihah, orang-orang dekat atau pembisik-pembisiknya, mustasyar, penasehatnya, orang-orang baik yang memang ingin terbaik untuk bangsa dan negaranya, betul-betul ingin yang terbaik, maslahat untuk rakyatnya. Dan itu tanda taufik yang Allah berikan kepada seorang pemimpin, diberi orang-orang sekitarnya itu orang-orang baik. Karena dia gak mungkin memimpin sendiri, harus didukung oleh ya orang-orang dekatnya, menteri-menterinya, penasehatnya, dan yang lain-lainnya, gubernurnya, walhasil. Kalau Allah beri taufik kebaikan kepada pemimpin ini, dijadikan itu orang-orang baik yang di sekitarnya, yang membantu kepemimpinan dia, sehingga dia lebih adil dalam memimpin, dan karenanya semakin dicintai oleh rakyatnya. Maka terus mereka pun selalu berdoa kebaikan untuk pemimpinnya. Tapi sebaliknya, kelompok kedua yang Rasulullah sebutkan, syirar a'immatikum, pemimpin terjelek kalian, yang kalian benci, mereka membenci kalian, karena mereka tidak menjalankan perintah Allah, bernasehat, memberikan yang terbaik untuk rakyatnya, menunaikan hak-hak mereka. Kalau itu tidak dikerjakan, ya tentunya orang akan benci, gak senang dan musuh kepada pemimpinnya. Dan pemimpinnya pun tahu dimusuhi, ya juga memusuhi bawahannya atau rakyatnya. Maka tidak baik hubungan, tidak terjaga dengan harmonis antara pemimpin dengan yang dia pimpin. Saling melaknat, saling mendoakan kejelekan, saling mencela, itu yang ada. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepada umatnya. Dalam riwayat Ibn Mas'ud radhiyallahu an, beliau ditanya oleh para sahabat, "Fama ta'muruna?" Apa yang engkau perintahkan kepada kami? Kalau kami melihat semua itu, ini kemungkaran, kejelekan dari pemimpinnya. Pemimpinnya zalim, pemimpinnya na'udzubillah bengis, kejam, diktator, korupsi, dan yang lain-lainnya sudah. Sahabat ingin selamat dunia dan akhiratnya, dan begitu seharusnya setiap muslim. Makanya mereka tanya ke Rasulullah, "Fama ta'muruna?" Apa yang kau perintahkan? Karena itu yang terpenting bagi mereka. Akan mereka dengar wasiat Rasul, dan itu yang akan mereka pegangi dan mereka amalkan jika mereka mendapati pemimpin seperti itu. Rasulullah sebutkan kepada mereka, "Addu ilaihim haqqahum." Tunaikan hak-hak mereka. Tunaikan oleh kalian. Mereka punya hak atas kalian. Hak mereka untuk dihormati, dimuliakan, tidak dicaci maki, tidak dicela, tidak ditentang, tidak dimusuhi, tidak diperangi, tidak diumbar kejelekan-kejelekannya, terutama di mimbar-mimbar atau tertulis di majalah, di mass media dan semisalnya. Itu hak pemimpin Tidak boleh semua itu dilakukan. Dijaga kehormatan dan harga dirinya. Addu ilaihim haqqahum. Tunaikan hak mereka. Wasallallah alladzilakum apa? Kemudian Rasulullah katakan, dan mintalah kepada Allah yang itu hak kalian. Kalian kan punya hak juga sebagai rakyat. Haknya rakyat, kesejahteraan, sandang pangan papannya.